Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Naam, dan malam ini masuk ke halaman 89 ya. Iya enggak? Naam. Yang halaman 88 poin 6 dijelaskan belum? 6. Kita baca itu dulu. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Aku mendengar bahwasanya dia adalah sebaik-baik dokter di rumah sakit. 6. Yang B. Itu yang A tadi ya. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka berkata, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik dokter wanita ya, sebaik-baik dokter wanita di rumah sakit. 6. Yang C sekarang. Innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Qala fi awalil jumlah inna. Pada awal kalimat menggunakan inna. Seperti contoh apa? Yang C. Ya enggak? Inna. Wa ba'da qala inna. Juga setelah qala, setelah perkataan. Makanya inna. Yang B. Wa ba'dal af'alil ukhra, dan setelah fi'il-fi'il yang lain anna, memakainya anna. Nah, berarti di sini penulis kitab menjelaskan bagaimana kita membedakan inna dan anna, karena artinya sama, semua adalah huruf yang menasob isim dan merupak khobar, iya kan? Inna dan anna harfu nasbin, huruf yang menasob isim dan merupak khobar. Artinya kalau inna ada arti taukid, yaitu arti penegasan, anna juga ada arti taukidnya, penegasan juga. 6. Inna seringnya diartikan sesungguhnya, anna bahwasanya, tapi semuanya artinya penegasan. 6. Kalau anna ada tambahan arti, yaitu harfu masdar, huruf masdar, artinya yang setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar. 6. Itu nanti lebih jelas ketika kita mempelajari tentang nawasib mudhari' ya, atau ketika masuk bab inna. Nah, tarqalfikum. Syaitnya di sini yang perlu diperhatikan, kalau di awal kalimat kita makainya inna, jangan pakai anna. Kalau setelah fi'il qala, baik madi mudhari' atau dia bersambung dengan domir-domirnya, memakainya inna. Ketemu fi'il yang lain selain qala, makanya anna. Itu tiga perkara yang disebutkan di sini. Nah, masih ada enggak tempat-tempat yang lain? Masih ada. Tempat-tempat yang lain masih ada disebutkan di kitab yang lain. Ya, seperti kalau setelah silatul mausul. Setelah kemarin kita belajar silatul mausul ya. Oh, belum sampai. Setelah silatul mausul, ja'allazi innahu najihun. Ja'allazi innahu najihun. Nah, itu pakainya inna. Ja'allati innaha najihatun. Nah, atau dia itu setelah jumlah halia. Qabaltu ustadza wa innahu yasta'idu li safar. Termasuk juga setelah haifu. An-nasu yaskunun nasu haifu inna rahata mawfuratun. Itu setelah haifu pakainya inna. Nah, ya kita lanjutkan. Ikra'il jumalal atiyata ma'addabti hamzati inna atau anna. Nah, bacalah kalimat-kalimat berikut sambil menetapkan, memastikan hamzah pada inna atau anna, yaitu maksudnya dibaca kasro atau dibaca fathah. Nah, barakallahu fikum. Ya, anak baca dulu dua ya. Kita baca bareng dua, sisanya nanti antum. Adzunnu annahu talibun jadidun. Aku mengira bahwasanya dia murid yang baru. Aku mengira bahwasanya dia murid yang baru. Kenapa memakainya anna bukan inna? Karena setelah fi'il selain qala, itu jawabannya. Karena setelah fi'il selain qala. Lihat jawabannya di halaman tadi ya, 88. Nah, sekarang nomor 2. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Berkata Pak Guru, sesungguhnya siswa yang baru adalah siswa yang sangat rajin. Berkata Pak Guru, sesungguhnya siswa yang baru adalah siswa yang sangat rajin. Kenapa dibaca inna? Qala. Setelah qaul atau qala. Nah, itu jawabannya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kenapa? Karena di awal jumlah kalimat. Sementara tiga yang antum jawab. Maksudnya satu dari tiga tadi. Ya, silakan nomor tiga. Siapa baca? Dibaca, diartikan, nanti ditanya. Ditanya alasannya kenapa inna atau anna. Sami'tu annal mudarrisa maja'a yauma. Maja'al yauma. Maja'al yauma. Aku mendengar bahwa Pak Guru tidak, bahwasannya Pak bahwasannya Guru. Bahwasannya pengajar tidak datang hari ini. Maka anna atau inna tadi? Anna. Kenapa anna? Karena sebelumnya. Karena setelah fi'il selain qola. Selain qola. Selain qaul. Qala itu untuk fi'il madinya, kalau qaul masdarnya. Ya, terus apa lagi gantian? Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah adalah Rabb saya. Kenapa dibaca inna? Karena di awal kalimat. Naam, aksantum. Nomor 5. Sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yauma. Aku mendengar bahwasannya Pak Guru tidak datang tiap hari hari ini. Nomor 5 baca. Mana sih? Qala Jamili. Qala zamili anal mudarrisa maja'al yauma. Qala setelah qala apa kira? Inna berarti. Naam, diulang. Qala zamili inal mudarrisa maja'al yauma. Artinya teman sekelasku berkata bahwasannya Pak Guru sesungguhnya. Oh, sesungguhnya Pak Guru tidak datang tiap hari ini. Iya. Tidak datang hari ini. Aksantum. Nomor 6. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa anna? Setelah fi'il yang lain. Setelah fi'il selain qala. Iya. Setelah fi'il selain qala, yang lain selain qala maksudnya. Nomor 7. Qara'tu fi shohifati anna wazirul kharijiyati sayarji'u min Londona gadan. Artinya aku membaca di dalam buku, di dalam lembaran koran. Aku membaca pada koran. Aku membaca pada koran bahwa menteri kharijiyah, Menteri luar negeri akan datang dari London besok. Nah, anna karena setelah fi'il fi'il yang lain selain qala. Selain qala. Iya, fi'il selain qala. Nomor 8. Adhunnu annaka min Pakistani. Min Pakistana. Adhunnu annaka min Pakistana. Anna. Kenapa baca anna? Ba'da afalil uhro. Iya. Setelah fi'il selain qala. Artinya? Aku mengira bahwasanya engkau, bahwasanya kamu dari Pakistan. Nah, Pakistana dibaca fathah karena mamnu minasorfi, tidak bisa dikasro, pengganti kasronya fathah. Nomor 9. Qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Nah, telah berkata seorang dokter kepadaku bahwasanya sesungguhnya engkau tidak sakit. Nah, inna karena setelah fi'il qala. Ahsanta. Nomor 10. Adhunnu anna tabibati allati kharajna minal mustashfa al-ana minal wilayatil muttakhidati. Artinya, saya mengira bahwasanya para dokter yang keluar dari rumah sakit sekarang dari wilayah yang berbeda-beda, dari Amerika Serikat maksudnya. Wilayatul Muttakhidatu Amerika Serikat artinya. Ya. Serikat kan artinya mutahida. Wilayah Amerika, wilayah yang luas. Kenapa dibaca anna? Setelah fi'il selain qala. Nah, ahsantum. Nomor 11. Ata'rifina anna talibatal jadida jadidati jadidatal allati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lugatin. Lugatin. Artinya, apakah kamu tahu bahwa siswi yang baru datang 3 hari yang lalu dia mengerti 5 bahasa? Kenapa memakai ana? Karena sebelum ana bukan qala. Karena setelah fi'il selain qala. Naam. Nomor 12. Inna darsa sahlun. Sesungguhnya pelajaran ini mudah. Kenapa makanya inna? Karena di awal kalimat. Naam, awal jumlah kalimat. 13. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awala min syahri. Fil usbu'il awali sifat. Oh, awali ya. Fil usbu'il awali min syahri rojabin. Nam, artinya? Bahwasanya mereka berkata ya, bahwasanya sesungguhnya ujian akan diadakan pada usbu'i, pada pekan pertama. Pekan pertama awal awal pekan di, pertama. Pekan ya, pertama di bulan Rajab. 6. Ahsanta. Nomor 14. Atadhunnu annani dha'ifun? Apakah kalian mengira? Kamu, apakah kamu? Apakah kamu mengira bahwasanya aku adalah lemah? 6. Ahsanta. Kenapa memakai anna? Karena setelah fi'il selain qala. 6. Yang nomor 13, kenapa inna? Karena setelah qala ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita masuk ke poin ketujuh. Hadhil asma'u ayyamil usbu'i. Ini adalah hari-hari dalam sepekan. 6. Kita baca yaumus sabti. Yaumus sabti. Yaumul ahadi. Yaumul ahadi. Yaumul itsnaini. Yaumul itsnaini. Yaumus tsulatsai. Yaumus tsulatsai. Yaumul arba'i. Yaumul arba'i. Yaumul khamisi. Yaumul khamisi. Yaumul jumu'ati. Yaumul jumu'ati. 6. Coba dibaca, diulang. Bareng bareng dulu, mulai. Yaumus sabti. Yaumul ahadi. Yaumul itsnaini. Yaumul tsulatsai. Yaumul arba'i. Yaumul khamisi. Yaumul jumu'ati. Jumu. Yaumul jumu'ati. Nah. Itu bahasa Arabnya ya. Kalau yang kita biasa ucap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu kan. Dari sini, dari bahasa Arab itu. Nah, yang antum diingin yang sekarang coba baca pakai bahasa Arab seperti yang ada di sini. Siapa yang mau? Tanpa lihat buku. Yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul itsnaini, yaumul tsulatsai, yaumul arba'i, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Udah ya. Nah, itu. Nah, siapa? Yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul itsnaini, yaumus tsulatsai, yaumul arba'i, yaumul khamisi, yaumil jumu'ati, yaumus sabti. Nah, ganti siapa yang mau, yang mau urutannya. Yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul itsnaini, yaumus tsulatsai, yaumul arba'i, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Naam, ganti. Yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul itsnaini, yaumul tsulatsai, yaumul arba'i, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Naam, aksantum. Ya, ada pertanyaan tentang hari? Ya, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Dawa'un adwiyatun. Dawa'un adwiyatun. Apa artinya? 6. Wajibatun. Wajibatun. Artinya? Tugas atau PR. Wajibat, kewajiban, yaitu tugas atau PR. Jarun jironun. Jarun jironun. Artinya? 6. Tilmidhun talamidhatun. Tilmidhun talamidhatun. Salah itu ya. Talamidhatu. 6. Sekumental jumuk ikutnya. Mafa'ilu. Apa artinya? Tilmidhun. 6. Tilmidhatun, tilmidhatun. Tilmidhatun, tilmidhatun. Apa artinya? Siswi. 6. Rakmun arqamun. Rakmun arqamun. Artinya? Nomor. 6. Hatifun. Hatifun. Artinya? Telefon. 6. Jamaknya hawatifu. Amalun a'malun. Amalun a'malun. Artinya? Ya, amalan atau perbuatan. Waktun awqatun. Waktun awqatun. Artinya? 6. Wazirul kharijiyati. Wazirul kharijiyati. Artinya? Syahida yashadu. Syahida yashadu. Artinya? Menyaksikan atau bersaksi ya. Dohika yathaku. Dohika yathaku. Artinya? Tertawa. Tertawa. 6. Barakallahu fikum. Selesai dari pelajaran ke 90. Dari pelajaran apa? Ke 12. Di halaman 90 selesainya. Masuk ke halaman 91. 6. Ada pertanyaan? Ya, kita masuk ke halaman 91 pelajaran 13. Ad-darsu tsalitsa asyara. Ad-darsu tsalitsa asyara. Pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13. Nah, antum perhatikan ada mufrad, ada jamak di situ. Yang sebelah kanan untuk mufrad, yang kiri untuk jamak. Kemudian yang mufrad dibagi dua, yang atas untuk mudzakkar, yang bawah untuk muannas. Kemudian ada tiga bagian, ada gaib yaitu yang dibicarakan atau pihak ketiga, ada mukhatab yaitu yang diajak bicara, ada mutakalim yaitu yang berbicara. Nah, ya kita baca yang mufrad dulu ya. Hamidun yadhhabu. Hamidun yadhhabu. Hamid sedang pergi. Hamid sedang pergi. Aminatu tadhhabu. Aminatu tadhhabu. Aminah sedang pergi. Aminah sedang pergi. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Kamu sedang pergi. Kamu sedang pergi. Anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Kamu sedang pergi. Kamu sedang pergi. Ana adhhabu. Ana adhhabu. Aku sedang pergi. Aku sedang pergi. Nah, Anda perhatikan Hamidun orang ketiga, fiilnya makanya yadhabu. Aminatu makanya tadhabu. Itu untuk yang orang ketiga. Kata orang ketiga makanya huruf mudhara'nya ya dan ta. Ya untuk yang mudzakkar, ta untuk yang muannas. Nah, itu huruf mudhara'. Fiilnya dari huruf dal, ha dan ba fiilnya itu. Kemudian sekarang mukhatab, anta tadhabu. Anti tad tad apa itu tadhabina nam anti tadhabina anti tadhabina nam barakallahu fikum. Di sini yang mukhatab makainya tak semua huruf mudhara'nya tadhabu tadhabina. Bedanya kalau yang mudzakkar fa'ilnya mustatir wujuban tadhabu, itu apa anta di dalam fi'ilnya itu ada fa'il mustatir wujuban, tidak kelihatan. Kalau tadhabina fa'ilnya ya. Fa'ilnya ya itu tadhabina. Nunnya tanda rofa. Seperti doma tanda rofa. Cuman penggantinya doma. Nah. Kalau untuk memperhatikan tadhabu ada pada mudzakkar, mukhatab. Bisa juga mu'anas goib. Iya kak? Aminatu tadhabu. Anta tadhabu. Sama kan? Nah sama. Bedanya apa ya? Bedanya nanti dalam konteks pembicaraannya siapa yang diajak bicara. Atau siapa yang dibicarakan. Lihat konteks obrolan. Nah, berikutnya ana adhabu. Ini mutakalim. Boleh juga nahnu nadhabu. Oh, yang jamak nanti ya. Yang mufrad dulu sekarang kita bicara. Ana adhabu. Ana makanya hamzah huruf mudhara'nya. Ana adhabu. Nah, sekarang masuk jamak. Hamidun wa Aliun wa Hasyimun yadhabuna. Hamid, Ali dan Hasyim mereka sedang pergi. Hamid, Ali dan Hasyim mereka sedang pergi. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Aminah, Maryam dan Zainab mereka sedang pergi. Aminah, Maryam dan Zainab mereka sedang pergi. Antum tadhhabuna. Antum tadhhabuna. Kalian sedang pergi. Kalian sedang pergi. Antuna tadhhabna. Antuna tadhhabna. Kalian sedang pergi. Kalian sedang pergi. Nah, kalian yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Nahnu nadhhabu. Nahnu nadhhabu. Kami sedang pergi. Kami sedang pergi. Coba ditasrif urutan yang biasa kita baca dari yadhhabu. Ya, kita bareng dulu. Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Tadhhabu tadhhabani tadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani tadhhabuna. Tadhhabina tadhhabani tadhhabna. Tadhhabina tadhhabani tadhhabna. Adhhabu nadhhabu. Adhhabu nadhhabu. Ya, coba dibaca. Bareng dulu. Nah, sekarang siapa yang tadi baca? Yang sekarang baca ini yang tasriban maksudnya. Yadhabu. يذهب يذهبان يذهبون تذهب تذهبان يذهبن تذهب تذهبان تذهبون تذهب تذهب يذهب تذهب تذهبان تذهبن أذهب نذهب تذهبين تذهبان تذهبن أذهب نذهب. نعم أحسنتم. Ganti PL apa masih PL ini? Kalau ganti yaksilu yang kasro mudoreknya. Kalau mau pilih mau yadhabu apa yaksilu? Ya. Biasa, terserah mau pilih mana. Kita lancarkan dulu ininya timbangannya. Karena nanti kita ada banyak wasian-wasiannya dilancarkan dulu. Nanti mau masuk banyak PL sih. Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani tadhabuna yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabu nadhabu. Nah, nanti masih tasrif. Sekarang pilihan yaksilu atau yang doma apa yang doma? Yaktubu. Iya. Yaksilu apa yaktubu? Yaksilu yaksilani yaksiluna. Taksilu taksilani yaksilna. Taksilu taksilani taksiluna. Taksilina taksilani taksilna. Aksilu naksilu. Nah, ganti. Mau pilih apa? Yaktubu. Yang doma. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Nah, mau pilih yang ya'rifu apa yaftahu? Ya'rifu atau yaftahu? Yaftahu ya, baca. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Taftahu taftahani taftah yaftahna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahina taftahani taftahna. Aftahu naftahu. Nam, aksantum. Cukup, kita masuk ke tamarin sekarang. Tamarinu latihan-latihan. Poin pertama, akmidil jumalal atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut bidwat il fi'li dahaba, dengan meletakkan fi'il dahaba fil mudhari'i ba'da isnadihi ilad domiril munasibi. Fi'il dahaba yang mudorek, berarti yadhabu ya, setelah disandarkan kepada domir yang sesuai. Nah, berarti yadhabu atau tadhabu atau tadhabina atau adhabu atau nadhabu, itu antum pilih sesuai dengan konteks bacaan yang ada. Nah, silakan baca nomor satu. Fi ayyi sa'atin tadhabina ilal jami'ati ya Aisyata. Aisyatu. Ya Aisyatu. Nah, artinya pada jam berapa? Pada jam berapa kamu pergi ke kampus wahai Aisyah? Nomor dua. At-tulabu yadhabuna ilal mal'abi ba'dad darsi. Artinya murid-murid mereka pergi ke lapangan setelah pelajaran. Ahsantum. Nomor tiga. Ana adhabu ila suqi yaumal jumu'ati faqat. Aku pergi ke pasar hari Jumat saja. Enam. Berikutnya, nomor empat. Mata tadhabuna di ziyaratil mudiri ya ikhwanu. Kapan kalian pergi mengunjungi kepala sekolah wahai ikhwan, saudara-saudara. Nah, berikutnya. Ummi tadhabu ilal mustashfa kulla yaumin li'annaha maridotun. Artinya? Ibuku pergi ke rumah sakit setiap hari dikarenakan dia sakit. Nomor 6. Atadhabna ilal maktabati kulla yaw kulla masa'in ya banati. Apakah kalian pergi ke perpustakaan setiap sore, wahai anak-anakku? Nomor 7. Lima la yadhabu ilal matoro ilal matori. Lima la apa itu? Ya Abbasu, ngajak bicara Abbas. Lima la yadhabu. Abbas, Abbas ajak bicara. Makanya apa ajak bicara? Orang kedua ya. Iya. Tadhabu. Enam. Lima tadhabu ilal matoro. La-nya jangan kelewat. Lima la ilal. Oh iya. Lima la tadhabu ila matoro. Ila ada ilal matori. Enam. Ma'ana ya Abbas su. Enam. Ya Abbas su ahsanta. Apa artinya? Kenapa engkau tidak pergi ke Mator Bandara? Bandara, nah, bersama. Bersama dengan kami, wahai Abbas. Nah, nomor 8. Nahnu nadhabu ilal jami'ati bisayaratul ujroti. Bisayaratil ujroti. Kami pergi ke universitas dengan mobil taksi. Nah, mobil sewa ujroti. Maksudnya taksi atau yang sewa. Iya. Nomor 9. Abi yadhabu ilal masna'i fisa'atil ashiroti. Artinya? Bapakku pergi ke tempat kerja di saat jam 10. 6. Aksantum. Mau tambah satu latihan lagi apa cukup? Kalau satu latihan lagi sampai nomor 10 berarti. Ya, kita tambah satu latihan lagi. Kita baca contohnya. Baca perintahnya. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai pada tempat yang kosong. Nah, silakan nomor 1. Tadi nomor 10 apa 9? 9. Oh, apa 9 tadi ya? Kirain nomor 10. Iya, baca dulu nomor 10. Akhwati. Akhwati yadhabna ilal madrasati bil hafilati. Saudara-saudaraku pergi ke sekolahan. Saudari-saudariku pergi ke sekolahan naik bis. Nah, ahsantum. Iya, siap, seru terus. Siap dulu lagi, kita cukup nomor 1 sekarang. Ata'riful lughatal arabiyyata ya sayyidi. Apakah engkau mengetahui bahasa Arab, wahai tuanku? Naam. Ta'rifu isinya, yang nomor 1 isi ta'rifu ya. Nomor 2. Nahnu nal'abu kurratal qadami kullama sa'in. Artinya? Kami bermain sepak bola setiap sore. Naam, ahsanta. Nal'abu, kami bermain. Nomor 3. Afi mahajiil jami'ati yaskununa ya ikhwanu. Ikhwanu diajak bicara berarti. Ya ikhwanu ada ya-nya. Makanya apa? Mudoreknya makanya apa? Tas kunu. Tas kununa ya ikhwanu. Apakah kalian tinggal di mahat asrama universitas wahai para saudara? Nah, nomor 4. At-tujaru yaftahuna dakakinahum fis sa'ati tasi'ati. Para pedagang membuka toko-toko mereka pada jam 9. Aksanta, nomor 5. Taktubu mudarisu. Kenapa taktubu? Gak tahu ini. Orang ketiga sekarang. Iya, kalau gak ada yang diajak bicara orang ketiga. Yaktubu. Nah, yaktubu. Yaktubul mudarisu. Mudarisu darsa ala saburoti. Nah, aksanta, artinya? Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Nomor 6. Akhwatu Hamzata tadrusu bil jami'ati. Kenapa tadrusu? Akhwatu kan jamak. Bukan ukhtu, bukan akhwatu. Tadrusna. Bukan diajak bicara, ini menceritakan ini. Mereka enggak diajak bicara, tapi menceritakan mereka. Apa berarti? Yadrusna, na'am. Akhwatu Hamzata yadrusna bil jami'ati. Saudarinya Hamzah, mereka belajar di universitas. Nah, para saudari Hamzah, mereka belajar di universitas. Yadrusna. Nomor 7. Ana aqra'ul Qur'ana kulla subahin. Saya membaca Al-Quran tiap pagi. Nomor 8. Fi ayyi mahattatin tanjilu ya sayyidi. Artinya? Di stasiun yang mana engkau turun, wahai tuanku? Nomor 9. Ukhti ta'rifu thalatha lughatin. Saudariku mengetahui 3 bahasa. Nomor 10. Min ayyi idha'atin tadrusnal akhbaro tasma'nal akhbaro ya fatayatu. Di radio mana kalian mendengar berita, wahai pemudi? Wahai pemudi. Para pemudi. Nah, para pemudi. Ahsantum. Ya, cukup ya sampai sini. Poin ketiga jadi PR. Poin ketiga itu perintahnya sahihil jumalal atiyata. Luruskan. Ya, PR. Luruskan kalimat-kalimat berikut ini. Besok kan libur kan? Maksudnya libur. Bukan libur, DL 2 libur besok. Ya. Untuk pelajaran belajar i'rab ya. Iya enggak? Ya. Nah, jadi antum dikasih PR. Iya, kalau ikut mendengar i'rab ya bukan. Ngerjakannya di waktu yang lain. Kalau besok ikut apa cara mengirab, ngerjakan di waktu yang lain. Kalau enggak ikut, ngerjakan PR. Nah, nanti PR-nya yang ikut grup di bisa dikirimkan grup dimulai lagi. Nah, untuk ini apa ini? Fi'ilnya beragam itu ya. Bukan yadhabu saja, tapi ada ta'rifu, ada ya'rifu, ada yakhruju, ada yadkhulu, ada ya'kulu. Nah itu. Jadi ada disesuaikan dengan apa namanya? Konteks kalimat dan isnad kepada domirnya, kepada fa'ilnya. Disesuaikan. Barakallahu fikum. Ya, kita kesupan sampai di sini. Ada pertanyaan? Coba lihat di grup ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.